seorang gadis yang mencuri hatiku. Anggun terpesona, ku melihat wajahnya. Adakah dia merasakan yang kurasa? Degup jantungku bergetar-getar. Lirikan matamu menusuk jiwaku. Sekali ku pandang membuatku terpaku. Sudah